Lagu ini spesial buat Dinda. Mana Dinda ya? Ada Dinda? Ada yang namanya Dinda? Dinda? Yang mana? Enggak. Oh, Dinda sarangan dah. Namamu Dinda. Monyong aseo. Apa kabar Dinda? Lama tak jumpa. Rasanya hampir 2 purnama. Rindu di darat. Tak siapa yang tahu Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala gundah gulana, Dinda kanda pergi hanya seketika. Cuma ini kan sebuah janji masa depan kita. Semuanya ya. Dinda jangan marah-marah, kas tua kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang Dinda paling gemelapa, dari segenap wanita Dindalah yang paling bareng-bareng. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Ganda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang Dinda paling gemar. Dindalah yang paling menawan. Ini ada tantangan nih. Kita cari Dindanya yuk. Dinda mana tadi Dinda? Dinda? Ada yang nama hanya Dinda enggak? Satu Dinda di sini. Sisanya jujur, jujur aja. Oh, coba ya, coba. Mon. Ah, itu Bambang. Bambang. Mon, coba Mon. Kamu cari satu Dinda, bawa ke depan, Mon. Yang mana sih Dinda? Dinda, Mon. Ayo. Siapa namanya? Bukan Dinda. Siapa? Devina. Oh, Devina. Oh, oke, okay. Yuk. Jadi gini tugasnya, kamu cuma megang mic aja ya. Siapa? Devina. Devina, oke. Okay. Kamu arahin mic ke Mas Zidan ya. Gini, mic-nya ke mulut dia. Tapi kamu tatap dia ya. Ya? Bisa kan? Bisa kan? Insya Allah gitu. Oke, yuk. 1, 2, ga. Nama dia dong. Nama kamu siapa? Devina. Oh, Devina. Devina. Nah iya, Devina. Iya. Nanti kalau mulutnya udah agak lebar, colok aja. Udah lebar, Pak. Oke. 1, 2, 3. Devina jangan marah. Takut nanti lepas tua. Kan dasar dari segenap wanita, Devina paling gemerlapan dari jutaan sebelah. Devina lah yang paling menawan jarum coklat. Oh gitu. Ya, terima kasih Devina. Aduh. Thank you Devina. Makasih ya. Devina. Aduh. Akhirnya kamu malam ini jadi Dinda ya. Aduh. Ya, selamat ya. Ya, bismillah, bismillah ya. Bismillah. Bismillah ya. Devina. Bismillah. Iya. Yeah.